Tiada terlupakan 2 tahun yang silam, indahnya peristiwa waktu itu. Kita berdua membuat kenangan pada musim bunga. Kau gendeng tanganku dan kau bisikkan kata cumbu rayu. Terima kasih.